Halo, saya Lala Widi. Saya mau mengucapkan selamat untuk Mas Angga dan juga Mbak Cita. Semoga sakinah mawaddah warahmah, cepat-cepat dikaruniai momongan yang soleh dan soleha. Dan satu lagi buat Mbak Cita, selamat sudah menjadi ibu jala Senastri. Semoga bisa menjadi ibu jala yang baik dan teladan. Amin. biasa. Terima kasih para big boss, big boss.